Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bab yang selanjutnya, bab ke-113, kitab Riyadhus Shalihin. Taib, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu karahati an-nafkhi fi syarabi. Babu karahati nafkhi fi syarabi. Bab yang menjelaskan karahah. Karahah itu artinya makruh. Bab yang menjelaskan tentang makruhnya an-nafkhi, meniup. Ya, an-nafkhi meniup fi syarabi, pada minuman. Taib. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, apabila hendak menikmati hidangan masih panas, makanan ataukah minuman, itu dilarang untuk meniup, mendamunya itu dilarang. Ya, mendamunya itu dilarang. Ya. Pertanyaan dari mbahmu, kalau dikipasin boleh? Dikipasin boleh. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah dengan minumnya, mendamu, itu yang tidak boleh. Ya. Al-Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan karena dengan meniup ada kemungkinan dari tiupan kita itu kemudian muncul sesuatu yang kurang baik, seperti apa namanya, penyebaran penyakit dan yang lainnya. Itu yang tidak di, itu yang bisa kita tangkap, wallahu a'lam bishawab. Seandainya pun kita tidak mengetahui apa hikmahnya, karena itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga tidak melanggarnya. Baik. Di sini Al-Utsaimin rahimahullahu taala, nah, kalau memang dibutuhkan cepat dingin ya menggunakan 2 gelas misalkan. Di apa namanya? Ya, di siling. Ya, di siling ada 2 gelas. Ini tehnya masih panas. Terus balikan lagi sampai betul-betul dingin. Itu diperbolehkan. Al-Utsaimin memberikan keterangan seperti itu, rahimahullah. Ya. Nggak apa-apa. Lagi kipas nggak apa-apa. Yang ada larangannya dengan meniupnya. Ya, mendamunya. Jadi memang beda ya, antara mendamu dengan mengipasi itu beda. Dalam? Ya beda kan? Beda. Lebih cepat mana mau? Cuman banyak orang minum itu malah keasikannya di damunya itu. Jadi minum kopi, minum teh itu nek enggak didamu gitu, gimana gitu. Hah? Iya. Tapi Allah alam, itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, harus kita perhatikan sekali. Taib, kita baca hadisnya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fis syarabi. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina'i, faqala ahrikha. Qala fa inni la urwa min nafasin wahidin. Qala fa abinil qadaha idzan an fika. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kita terjemahkan. An Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anin nafkhi, untuk meniup atau dari meniup, fish syarabi, dalam minuman, maksudnya meniup minuman. Walaupun ini disebut minuman, makanan masuk apa tidak dalam larangan? Masuk, karena illahnya atau alasannya juga sama. Faqala rajulun fa, maka qala, bertanya di sini. Rajulun seseorang, maka seseorang bertanya, al-qadhatu. Al-qadhatu itu kotoran, entah kayu kecil atau kertas atau yang semisalnya. Aroha, artinya aroha, saya melihatnya, fil inai, di dalam gelas. Jadi begini Pak Mariano, sehat gak? Alhamdulillah. Jadi misalkan ini air panas, misalkan teh panas ya, teh panas, betul-betul kemebul itu. Nasgitel, panas lagi kental. Mau minum didamu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ditiup-tiup, nggak boleh. Kalau dulu boleh. Kalau dulu boleh karena nggak tahu. Belum tahu. Ya. Lah ada sahabat bertanya, Rasulullah kalau misalkan di gelas saya yang airnya panas tadi ada sedikit kotoran, boleh nggak saya tiup biar keluar kotorannya? Maksud bisa difahami pertanyaan sahabat tersebut, al-qadhatu araha fil ina. Ini semua keterangannya saya ambil dari syarah Al-Utsaimin rahimahullah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau al-qadhatu apa? Kotoran kecil di dalam minuman itu saya lihat dalam gelas, boleh enggak kemudian saya tiup? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahrikha. Di bukan dituang, dia apa? Bukan disokkan. Ya dituangkan tapi apa namanya? Jadi intinya itu red. Ini misalkan kan kotoran, ada seset. Sahabat itu tanya, kalau ditiup biar keluar kotorannya, itu gimana? Kata Nabi jangan, dibuang saja. Akhirnya itu dia apa kan namanya ini? Dilongi, digoyang, diulangi, disiling, dicorke. Yes, pokoknya ngono kae. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tidak usah ditiup, tetapi dituangkan saja airnya sampai kotoran itu ikut keluar. Ahrikha, ahrikha itu artinya tuangkan saja. Apa harus dituangkan? Tidak. Pakai sendok ngambilnya boleh enggak? Boleh. Pakai sumpit? Boleh. Pakai garpu? Boleh. Pakai apa? Tangan. Oh, harus pakai tangan. Kalau enggak pakai tangan susah nanti, Pak Hamza. Pakai tangan juga boleh kalau misalkan tangannya kuat, Pak. Panas. Nah, boleh begitu. Monggo. Yang paling penting tidak ditiup. Jawi ini pun tidak di damu. Qala, kemudian orang itu bertanya kembali, fa inni, maka sesungguhnya saya, la urwa, tidak cukup, tidak puas, min nafasin, dari nafas wahidin, satu saja. Sahabat itu bertanya, masalahnya sudah beda sekarang. Ya Rasulullah, saya kalau minum itu, kalau cuma satu kali napas itu enggak cukup, itu terus gimana ya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'abini. Fa'abini maka lepaskan, jauhkan al-qadaha, gelas itu. Gelas. Idzan, idzan itu apa artinya? Kalau begitu. Ya, jika demikian, betul. Jika demikian, jauhkan, lepaskan gelas itu an fika, dari bibirmu, dari mulutmu. Fika. Fa'abinil qadaha, apa namanya fa'abinil qadaha tadi? Maka jauhkan gelas itu. Jangan pecahkan gelas itu. Kalau pecahkan gelas itu nanti rame. Akhirnya mengaduh dalam gaduh. Fa'abinil qadaha idzan an fika. Al-Utsaimin rahimallahu taala memberikan keterangan. Maksud Nabi SAW kalau minum itu sekali lepas bernafas, minum lagi lepas bernafas, minum lagi gelasnya dilepas bernafas, itu lebih membuat segar, lebih mengenyangkan dan lain-lain sebagainya. Walhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi minimalnya dari hadis ini ada berapa adab yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tiga. Yang pertama, larangan untuk meniup makanan, meniup minuman, mendamu. Dua, kalau ada sesuatu yang sifatnya mengganggu, tidak ditiup, tapi cukup dibuang, kan begitu. Kemudian yang ketiga, cara minum yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mak glegek glegek glegek glegek, tapi apa? Sedikit-sedikit minum, kemudian nafas, minum, nafas. Terus tiga kali atau boleh lebih? Boleh lebih ya. Kalau gelasnya gede, kalau gelasnya gede repot, nggak ada keharusan tiga kali, empat kali, lima kali. Yang jelas yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bernafas pada minuman. Bernafasnya harus dengan melepasnya sebelumnya. Dalam? Ya, meniup tidak boleh, bernapas juga tidak boleh. Bernapas ketika minum, kan itu. Kalau bernapas tidak boleh, tidak ada keterangan ketika minumnya nanti repot nanti. Itu napas kabeh ini. Iya. Tadi diajari siang malam belum diajari. Iya. Aduh bapak kampung ini. Iya. Itu nanti yang ditanyakan oleh Pak Mariono disebutkan dalam hadis yang selanjutnya 770 sekaligus. Tapi nanti gampang. Yang penting kita i'rab dulu. 769. An Abi Sa'id Al-Khudri an huruf jar mabni ala sukun. Abi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Tanda jarnya ya, karena asmaul khamsah wa huwa mudhaf. Sa'idin mudhafun ilaih. Al-Khudriyi na'at. Sudah beberapa kali nje. Al-Khudri hitungannya na'at. Radiyallahu anhu radiya fi'il madhi mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Yang punya fi'il madhi tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Allahu lafzul jalalah sebagai apa? Fa'il anhu jar majrur. Anna huruf taukid, huruf nasab mabni 'alal fathi la la mahalla laha minal i'rab. Apa fungsi anna dan saudara-saudaranya? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Anna dan saudara-saudaranya berapa bersaudara? Enam. Yang pertama inna, yang kedua anna, yang ketiga pakai nananya dulu aja. Anna, inna, lakinna. Itu yang ke tiga. Yang keempat masih nana dulu, kaan na. Kemudian yang kelima dan keenam la, laita dan la al la. Kalau tidak salah dulu kita cara menghafalnya begitu. Nana nana la la. Nah, itu. Kalau la la nana nana boleh enggak? Boleh. Kalau nala nana lana boleh juga, terserah mau dihafalkan caranya gimana. Yang penting nanya empat kali, lanya dua kali. Kalau lalana boleh nggak? Nggak boleh, cuma tiga. Aku balik kan gitu. Jadi nana nana lala nana itu inna anna ka anna lakinna. Kemudian lalanya apa? Laita la'alla. Boleh bernapas. Boleh bernapas. nafas. Iya. Iya, seperti itu Pak Mariano. Makanya dari kemarin kok ada yang hilang dari majelis kita. Iya. Tapi jenengan kurang perhatian sama Pak Mariano. Kemarin itu Pak Mariano, masya Allah, Malang, ya. Malang, 5 hari lagi, nggak dijenguk gimana ya? Oh jauh, Malang ya, ke Malang. Anan Nabiya Shallallahu Sallam. An Nabiya kedudukannya sebagai apa? Isim an na mansub. Sallallahu alaihi wasallam. Naha fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il naha? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il naha plus fa'ilnya dinamakan jumlah fi'liyah, berkedudukan sebagai khobar anna. Anin nafhi jar majrur, fisyarabi jar majrur, faqala fa huruf mabni alal fathhi, qala fi'il madhi mabni alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya qamah karena isim mufrad. Al-qadhatu isim marfu' di depan mubtada. Al-qadhatu araha fil ina'i, araha ara fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazimkan. Tanda rafanya dhammah muqaddarah karena mu'tal akhir. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il? Ara mustatir takdiruhu, takdiruhu ana, karena ada a di situ. Saya melihatnya. Fa'ilnya ana mustatir. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Saya melihatnya. Apa yang dilihatnya? Fil ina'i jar majrur. Faqala fa huruf qala fi'il madhi sudah sering kita lewati. Ahrik af'il tuangkan fi'il amr mabni 'alas sukun. Fi'il amr juga termasuk la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il ahrik? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Qala sudah sering. Fa inni fa huruf, huruf itu enggak ada. Oh, langsung ini. Ya, di sini ada fa. Ini in inna ya. Inna bertemu dengan apa? Ana. Ya mutakalim, saya. Berarti ini innanya itu huruf taukid, huruf nasab. Ya. Dhamir posisinya sebagai apa? Isim inna. Isim inna. La huruf nafi, huruf nafi. Urwa fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Mana fa'ilnya? Tidak ada. Karena yang di sini yang ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu a ana. U ada u a i u urwa. Min nafasin jar majrur. Nafasin wahidin, wahidin ada dua isim, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama nakirah, sama-sama majrur. Dinamakan apa wahidin? Naat. Min nafasin wahidin. Kalau menurut pengakuan di antara kita yang statusnya sebagai naat itu Pak Ali. Manutnya itu Pak Ali. Jadi kalau Abdul Faruq pulang, kalau tak naat mahon, nah, ikut pulang. Lu Pak Dadang tenan nih. Min nafasin wahidin, nafasin wahidin naat man. Qala juga sudah sering. Fa abin, fa huruf abin, pisahkan, lepaskan, jauhkan. Fi'il a amr, fi'il amr. Di situ aslinya abin, nunnya sukun aslinya. Tapi karena bersambung dengan al-qadaha maka di kasra untuk menghindari pertemuan dua sukun. Abin, lepaskan. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Al-qadaha, kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Apa yang dilepaskan? Ke gelas. Idzan, huruf. An, fika. An, huruf jar. Fi, jangan lupa isim, karena ada huruf jar sebelumnya. Fi, termasuk asma'ul khamsah. Fi mudhaf, ka mudhafun ilai. Taib, fa'abinil qadaha idzan an fika. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup, insyaallah kita selesaikan besok hadis yang ke-770, karena target kita sebelum Ramadan bab yang menjelaskan tentang adab makan dan minum di dalam Islam bisa kita selesaikan, dan insyaallah selesai karena kurang beberapa, berarti 13 ya, 13 hadis lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya, 13 lagi. Nanti kalau sudah selesai acara makan-makan. Ini aja.